Localicious local music. Kamu yang kini memikat hatiku. Sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Setiap langkahku, kamu yang kini memikat hatiku. Sungguh ku ingin lebih dekat denganmu. Beri aku waktu untuk buktikan kepadamu. Sungguh ku ingin memiliki hati. Localicious local music. Semakin ku memikirkanmu, semakin ku mengilaimu. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Localicious local music. Kau bintang di hatiku, terangi setiap langkahku. Kamu yang kini memikat hatiku. Sungguh ku ingin memiliki hatimu. Jumenton Localicious.